بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Maka ayat ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita di Al-Khulasatu fi Usul Fiqh. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin sedikit mengulangi apa yang kita bahas kemarin, yaitu tentang as-sahih wal-batil, di mana kemarin ada kesalahan di dalam bacaan kalau tidak salah ya. Jadi kita ralat dan saya pun juga lupa di mana salah bacanya. Oleh karena itu kita baca ulang di sini ya. Was-sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi ibadatan kana aw mu'amalatan kas-salati al-mustawfiyati li syurutiha wa arkanaha wal bai'i alladhi istawfa syurutuhu wa arkanuhu. Dan sahih itu sendiri adalah apa saja yang dengannya an-nufudh terkait. Dan sahih adalah apa saja yang dengannya an-nufudh terkait dan teranggap. Nah, memang kalau kita periksa di kamus terkait nufudh dan i'tidal ini sendiri, keduanya maknanya sama aja. Ya, jadi kemarin pas saya baca ulang, saya berpikir juga kenapa penyebutan kedua kalimat ini apakah bertujuan untuk penegasan, ya, penekanan, ataukah memang keduanya ini merupakan dua istilah yang berbeda, walau secara makna merodif. Ya, karena nufudh artinya terrealisasi, i'tidal artinya teranggap. Kan begitu. Jadi nufudh implementasi, mengimplementasikan, dan yu'taddu artinya teranggap gitu ya, terhitung. Kan demikian. Nah, jadi terrealisasi pastilah terhitung, terhitung pastilah terrealisasi, kan begitu kan. Nah, apakah kedua ungkapan ini sama saja atau dua istilah yang berbeda? Ya, intinya kedua-duanya dimasukkan ke dalam definisi ini, yaitu definisi as-sahih ma yata'allaqu bihi an-nufudh wa yu'taddu bih. Ya, jadi mau itu nufudh, mau itu i'tidad, ya, ada di definisi as-sahih. Ibadatan kana aw mu'amalatan, entah itu berupa ibadah ataupun berupa muamalah. Kas-salatil mustawfiyati li syurutiha wa arkaniha, ya, kalau berupa ibadah seperti salat yang terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kalau berupa muamalah seperti jual beli yang terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Nah, sampai di sini kita masih belum jelas apakah nufudh dan i'tidal adalah penegasan atau dua istilah yang berbeda. Intinya as-sahih adalah apa saja yang dengannya nufudh terkait dan dia teranggap, ya, dan dia terhitung. Ataupun nufudh kalau kita bahas Indonesia kan tadi apa? Terrealisasi ya. Ataupun terimplementasi. Jadi apa saja yang dengannya ya, implementasi terkait. Baik, apa saja yang dengannya implementasi terkait. Nah, kemudian wal batil ma la yata'allaqu bihi an-nufudhu wa la yu'taddu bihi ibadatan kana aw mu'amalatan kas-salati allati lam tastawfa lam tastawfi. Kas-salati allati lam tastawfi syurutuhu syurutuha aw arkanuha fa innaha la yu'taddu biha wal aqdu alladhi lam yastawfi syurutuhu wa arkanuhu fa innahu la yanfudhu wa la yu'taddu bihi fal aqdu yattasifu bin nufudhi wal i'tidadi wal ibadatu tusafu bil i'tidadi faqat istilahan. Sementara batil adalah, jadi kalau tadi sahih adalah apa saja yang terkait, ya, apa saja yang dengannya an-nufudh terkait dan dia dianggap. Sementara batil adalah apa saja yang dengannya tidak an-nufudh tidak terkait. Ya, apa saja yang dengannya an-nufudh tidak terkait dan dia tidak teranggap. Ya, tidak terhitung. Ibadatan kana aw mu'amalatan. Apakah dia berupa ibadah ataupun dia berupa muamalah? Berupa ibadah contohnya seperti as-shalah allati lam tastawfi syurutuha. Ya, yang berupa ibadah seperti salat yang tidak terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Maka fa innaha la yu'taddu biha. Nah, di sini kita pakai istilah i'tidad. Maka salat tersebut yang tidak terpenuhi syurut syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka salat itu tidak teranggap. Nah, begitu. tidak terhitung. Ya, salat tersebut tidak terhitung, tidak terhitung. Wal aqdul ladzi lam tastawfi syurutuhu arkanuhu fa innahu la yanfuz wa la yu'taddu bihi. Adapun contoh yang berupa muamalah seperti misalkan akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukun, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka sesungguhnya akad tersebut itu tidak apa namanya tidak terrealisasi, ya. Tidak terrealisasi dan tidak dianggap dan tidak dihitung dan tidak dihitung sebagai akad. Maka kesimpulannya al-aqdu yattasifu bin nufuzi wal i'tidadi. Akad tersifati dengan nufuz dan i'tidad. Tersifati dengan dengan terrealisasi, dengan implementasi dan terhitung. Sementara wal ibadatu tusafu bil i'tidadi faqat istilahan. Sementara ibadah sendiri hanya disifati dengan i'tidad saja secara istilah. Jadi berarti ini masalah terkait istilah. Ya, hanya terkait istilah begitu. Walau kalau secara makna keduanya sama saja, baik terrealisasi maupun terhitung, kan begitu. Namun yang memiliki sifat i'tidad itu adalah ibadah. Sementara nufuz itu hanya terkhusus pada akad. Ya, nufuz hanya terkhusus pada akad. Adapun ibadah, adapun i'tidad itu istirak, ya. Sifat bagi akad dan juga sifat bagi ibadah. Nah, demikian. Ya, ini secara istilah saja gitu. Hanya secara istilah doang. Nah, kira-kira demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi an-nufuz itu apa namanya? Kalau misalkan kita lihat di kamus, makna lain daripada nufuz adalah ta'fir. Bekas dari ataupun pengaplikasian begitu ya. Itulah kira-kira makna daripada nufuz. Nah, jadi misalkan begini, ya. Kenapa akad itu tersifati oleh nufuz dan i'tidad, sementara ibadah hanya tersifati dengan i'tidad saja, atau i'tidad atau nufuz sifat khusus untuk akad, sementara i'tidad itu sifat akad dan sifat ibadah. Nah, jadi kalau akad, ya, kalau akad, kalau ibadah itu ketika dia tidak terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya, maka kewajiban qadha tidak jatuh, gitu ya. Kewajiban apa namanya itu? Kewajiban mengulangi nggak jatuh, kan begitu ya? Kewajiban mengulangi tidak jatuh. Tapi sementara dia tetap dinamakan sholat. Ya, dia tetap dinamakan sholat. Adapun kalau akad, ya, dia tersifati dengan i'tidad juga, yang artinya tetap harus ada pengulangan, juga tersifati dengan nufud, tidak terrealisasinya perbuatan tersebut, yang sehingga tidak dinyatakan sebagai jualan atau tidak dinyatakan sebagai nikah gitu loh. Tidak apa namanya, karena tidak terrealisasi. Sementara kalau sholat tadi dia terrealisasi tapi tidak i'tidad, tidak dihitung. Ya, dia terrealisasi tapi tidak dihitung. Oleh karena itu nufud hanya sifat bagi akad namun tidak sifat bagi ibadah. Ini hanya secara istilah sih sebenarnya, ya. Jadi nufud itu hanya sifatnya akad namun bukan sifatnya ibadah. Sifatnya ibadah itu hanya i'tidad. Sifatnya ibadah hanya i'tidad. Nah, begitu. Nah, ini secara istilah aja. Walau kalau kita lihat di kamus, ya, nufud dan i'tidad ya mirip-mirip maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Ada kira-kira yang mau ditanyakan terkait al-ibadah itu al-aqdu yattasifu bin nufud wal i'tidad, sementara ibadah tusaf bil i'tidad faqat istilah. Ada pertanyaannya? Kalau gitu kita lanjutkan. bacaannya? Siapa yang baca? Pak Ayub. Sebelum saya. Dari mana ini? Al-farqu bainal hukm. Ini. Sudah. Sudah. Al-farqu bainal hukm syar'i taklifi wal wad'i. والفرق بين الحكم الشرعي التكليفي والوضعي أن الحكم الشرعي التكليفي يتعلق بفعل المتكلم بفعل المكلف مباشرة فإن لم يكن مكلفا فلا يتعلق الحكم به فلا يتعلق الحكم به. Nah, jadi kita masuk ke kesimpulan. Ya, kita masuk ke kesimpulan, yaitu al-farqu bainal hukmi syar'i at-taklifi wal wad'i. Perbedaan antara hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i. Semoga ya, dengan diterangkannya perbedaan kedua hukum ini itu dapat menambah pemantapan pemahaman kita. Ya. Karena apa? Kesimpulan itu kan semacam penjelasan mujmal ataupun penjelasan global daripada atau garis besar dari penjelasan yang terperinci tersebut ya, yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Ya, sebenarnya apa itu hukum syar'i taklifi dan apa itu hukum syar'i wad'i ya, itu sudah memberikan kita pemahaman, sudah bisa memberikan kita pemahaman dan membuat kita tahu perbedaan antara hukum syar'i taklifi dan wad'i. Namun di sini penulis bersengaja lagi memberikan kesimpulan perbedaan antara hukum syar'i taklifi dan wad'i. Ini menunjukkan bahwasannya dia mengambil garis besar dari kedua penjelasan yang sudah dia jelaskan secara terperinci. Yes. Dan semoga dengan garis besar tersebut kita bisa menambah pemahaman kita. Yeah. Nah begitu. Karena bisa jadi kita nggak menemukan garis besarnya apa, garis besar dari hukum syar'i taklifi yang sudah dia jelaskan secara terperinci dan dari garis besar dari hukum syar'i wad'i yang sudah dia jelaskan secara terperinci. Maka di sini dikatakan al-farqu bainal hukmi syar'i wa taklifi wal wad'i bainal hukmi syar'i at-taklifi wal wad'i annal hukma syar'i at-taklifiyya yata'allaqu bi fi'lil mukallaf mubasharatan. Ini dia. Bahwasannya hukum syar'i taklifi itu terkait dengan perbuatan mukallaf secara langsung. Inilah garis besarnya. Di mana kemarin kita sudah tahu bahwa definisi daripada hukum syar'i taklifi adalah khitabus syara' al-mutaalliqu bi fi'lil mukallaf ala jihati iqtida'in aw ikhtiyarin. Kan begitu. Jadi hukum syar'i taklifi itu adalah khitabus syara', Al-Quran wa sunnah kan gitu ya, khitabus syara' yang terkait dengan perbuatan mukallaf dari sisi menuntut dan dari sisi mempersilahkan. Nah, jadi garis besarnya bahwa hukum syar'i taklifi itu terkait secara langsung dengan perbuatan mukallaf. Jadi bahwasannya hukum syar'i taklifi itu terkait secara langsung dengan perbuatan mukallaf. Fa in lam yakun mukallafan fala yata'allaqul hukmu bih. Jadi kalau misalkan dia itu bukan seorang mukallaf, maka hukum itu tidak terkait. Tidak terkait dengannya. Jadi jika seorang itu bukan mukallaf, maka hukum itu tidak terkait dengannya. Karena apa? Karena hukum syar'i taklifi ini terkait langsung ya, terkait secara langsung dengan perbuatan mukallaf. Jadi kalau dia bukan mukallaf, ala ya ta'ala hukum bih. Inilah garis besar daripada hukum syar'i taklifi. Baik. Lanjutkan baca dulu. Yang empat itulah ya kan? Mukallaf. Ya, yang kemarin sudah kita jelaskan ya apa itu mukallaf. Al-aqil, al-baligh, apa nama? Apa? Balaghat hudda'wah, kemudian ta'ahala lil khitab. Santa masyaallah baik. Definisi daripada mukallaf. Iya, definisi daripada mukallaf ada al-aqil, al-baligh, balaghatu ad-da'wah, ta'ahala lil khitab. Nah itulah yang dibebani. Iya, itulah kalau kita bahas Indonesia kan ya bukan lafit artinya dibebani ya memang demikian. Tapi ya, siapa itu? Iya. Orang yang dibebani itu siapa? Orang yang dibebani itu adalah al-aqil, al-baligh, balaghatul da'wah, ta'ahhala lil khitab. Nah, itulah yang dimaksud dengan mukallaf. Nah, jadi fa illam yakun mukallafan fala yata'allaqul hukmu bihi. Inilah hukum syar'i taklifi. Kalau misalkan dia bukan mukallaf, ya maka hukum tidak terkait dengannya. Ya, maka hukum tidak terkait dengannya. Maksudnya anak-anak didu, ya, itu pokoknya fa illam yakun mukallafan. Nah, siapa yang mukallaf? Ya, siapa yang ghairu mukallaf kan gitu ya. Fa illam yakun mukallafan fala yata'allaqul hukm bihi. Tidak terkait langsung. Nah, itulah kenapa kita katakan hukum syar'i taklifi ini ya, yaitu hukum yang terkait secara langsung dengan perbuatan mukallaf. Kalau hukum wat'i berarti tidak demikian. Ya, berarti begitulah. Ya. Nah, tapi coba kita baca. Wa amal hukmu syar'iyyu wa'iyyu fa huwa alamatun 'ala al-ahkami taklifiyyati al-muta'alliqati bi fi'li al-mukallaf. Wadalika ka ja'li ghurubi syamsi 'alamatun ka ghurubi syamsi 'alamatan wa sababan li wujubi salati al-maghrib 'ala al-mukallaf. Fa wujubul maghrib bil ghurub hukmun syar'iyyun wa ghurubus syamsi 'alamatun 'alayhi. Kok lain ini? Enggak sesuai ekspektasi. Ya, di sini dikatakan dan adapun hukum syar'i wad'i. Maka hukum syar'i wad'i itu garis besarnya apa kan gitu ya? Maka hukum syar'i wad'i itu garis besarnya apa? Kalau tadi kita sudah tahu bahwa hukum syar'i taklif itu garis besarnya adalah yata'allaq bi fi'lil mukallaf mubasharatan. Terkait secara langsung dengan perbuatan mukallaf. Adapun garis besar dari hukum syar'i wad'i ya, yang sebenarnya definisi daripada hukum syar'i wad'i itu sudah kita ketahui, yaitu apa? Khitabu syara' al-muta'alliqu bi ja'li syai' sababan au syartan au mani'an au sahihan au fasidan, yang kita bahas Indonesia kan. Hukum syar'i wad'i itu adalah khitabu syara', Al-Qur'an ataupun sunnah ya, Al-Qur'an ataupun sunnah. Khitabu syara', intinya khitabu syara' yang terkait dengan yang mana Al-Qur'an ataupun sunnah tadi terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sabab. Menjadikan sesuatu sebagai syarat. Jadi Al-Qur'an dan sunnah tadi menjadikan sesuatu sebagai syarat atau menjadikan sesuatu sebagai mani atau sahih atau fasid. Nah, inilah yang namanya hukum syar'i wad'i. Ya, namun di sini Syekh ingin menjelaskan garis besar daripada hukum syar'i taklif wad'i agar lebih memahamkan kita. Ya, namun malah di sini Syekh mengatakan alamatun 'alal ahkamit taklifiyyatil muta'alliqah bi fi'lil mukallaf. Yaitu alamah ataupun tanda atas hukum-hukum taklifiyah. Alamah terhadap hukum-hukum taklifiyah yang sudah kita ketahui sebelumnya ya. Jadi hukum syar'i wad'i ini adalah alamah terhadap hukum-hukum taklifiyah yang terkait dengan perbuatan mukallaf. Nah, jadi kenapa saya bilang enggak sesuai ekspektasi? Alamah ini justru salah satu komponennya hukum syar'i wad'i. Ya, jadi kira-kira gini ya. Hukum syar'i kalau di sini kan di buku dikatakan hukum syar'i wad'i itu adalah bijak li syai'i sababan au syartan au mani'an au sahihan au fasidan. Namun sebenarnya di sana masih ada lagi yang lain, au alamatan au rukhsatan au, ya salah satunya alamah ini ya, au alamatan au rukhsatan au adaan au banyak lagi ya. Ya, saya pun enggak ingat apa aja, tapi masih banyak lagi di sana. Namun di sini mungkin karena buku ini untuk pemula sehingga akhirnya dia enggak menyebutkan kesalahan keseluruhan atau mungkin dia hanya menyebutkan apa-apa yang terpenting. Ya, jadi alamah ini justru jadi berarti ujung-ujungnya ya rinciannya juga, bukan garis besarnya. Kan ini ujung-ujungnya rincian juga. Ya, seharusnya kalau alamah ya disebutkan juga fahuwa alamatun, fahuwa sababun, fahuwa syartun, fahuwa ya semuanya kan gitu ya. Karena alamah syartun ya semua kan alamatun alal ahkamit taklifi al muta'alliqah bi fi'lil mukallaf, sababun alal ahkamit taklifi al muta'alliqah bi fi'lil mukallaf, syartun alal ahkamit taklifi al muta'alliqah, ya semuanya begitu. Sihhatun wa butlan kan gitu ya, wa butlanu alal ahkamil at-taklifi al-mutalliqah bi fi'lil mukallaf, ya akhirnya semuanya. Jadi bukan cuma alamah, karena alamah adalah salah satunya. Salah satu daripada hukum wad'i. Iya, salah satu dari bijak li syai', betul. karena di sana ada lagi yang lain-lain gitu, ya, selain daripada yang kita sudah kita sebutkan. Ya jadi nggak tahu kenapa dia malah ngomong begini. Seharusnya lebih pasnya adalah la yata'allaq bi fi'lil mukallaf mubasharatan. Ya itu kesimpulan garis besarnya. Ya tapi ya apa yang ada di buku aja lah yang kita bahas. Intinya hukum syar'i wad'i yaitu adalah alamah. Tapi sekali lagi yang sudah kita katakan tadi ya, ya bukan cuma alamah ya, sabab, syarat dan sebagainya ya. Bukan cuma alamah. Ya, alamah salah satu dari komponen hukum wad'i. Wadzalika kaj'ali, ya contohnya adalah kaj'ali ghurubis syams alamatan wa sababan liwujubi shalatil maghribi 'alal mukallaf. Contoh dari itu adalah seperti khitabus syara' menjadikan, ya khitabus syara' entah itu Al-Qur'an ataupun sunnah, menjadikan terbenamnya matahari ya, tanda ataupun sabab ya, wajibnya sholat maghrib terhadap mukallaf. Jadi ada memang kaitannya dengan mukallaf ya, karena kan sebagaimana yang kita ketahui dari definisi hukum syar'i, hukum syar'i itu kan adalah kitabus syara' al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, baik yang iktidanya, takhirnya maupun wada'nya. Jadi semuanya sebenarnya terkait dengan perbuatan para mukallaf, hanya saja tidak terkait secara langsung. Iya. Kalau hukum syar'i taklifi dia terkait secara langsung. Adapun hukum syar'i wad'i itu tidak terkait secara langsung. Intinya begini dia. Wa sababan li wujubi shalatil maghrib 'alal mukallaf, ya tetap ada kaitannya 'alal mukallaf. Fa wujubul maghrib bil ghurubi hukmun syar'iyyun. Maka wajibnya salat maghrib itu adalah dengan wajibnya sholat maghrib dengan terbenamnya matahari, itulah yang kita katakan hukmun syar'iyun. Jadi wajibnya sholat maghrib sebab terbenamnya matahari, ya wajibnya sholat maghrib sebab terbenamnya matahari, itulah yang kita namakan hukum syar'i. Tapi hukum syar'i yang mana? Hukum syar'i wad'i, kan gitu ya. Wa ghurubus syams alamatun 'alaihi. Baik. Ya, jadi terbenamnya matahari itu alamatnya, tandanya, ya, tanda wujub salatul maghrib, ya wujub salatil maghrib. Baik, lanjutkan. Oh ini dia, ada rupanya. Ya. Ini dia. Coba lanjutkan baca. Fahuwa lam yata'allaq. Iya. Fahuwa lam yata'allaq bi fi'lil mukallaf mubasharatan wa innama ta'allaq. Ya, wa innama ta'allaqa bi ja'li syai'i sababan. Iya. Aw syartan li fi'lihi. Nah, ini dia. Ya, jadi ini dia sebenarnya ya. Ini garis besar yang kita inginkan. Jadi al-hukmu syar'il wad'i, ya, garis besarnya adalah lam yata'allaq bi fi'lil mukallaf mubasharatan. Selesai. Ya sama kayak garis besar untuk hukum syar'i taklifi. Ya. Yaitu hukum syar'i taklifi yata'allaq bi fi'lil mukallaf mubasharatan, sementara hukum syar'i wad'i lam yata'allaq bi fi'il mukallaf mubasharatan. Efeknya, ya, hasilnya hukum syar'i taklifi berdasarkan garis besar definisi garis besar tadi, kalau dia bukan mukallaf maka tidak terkait. Ya, hukumnya tidak terkait. Sementara efek dari lam yata'allaq bi fi'il mukallaf mubasharatan wa innama ta'allaqa bi ja'li syai' sababan aw syartan li fi'li. Oh, belum diterangkan nih efeknya ya. Di sini di bawah ada diterangkan. Ya, jadi kita bahas ulang ya, kita baca ulang tadi. Jadi hukum syar'i wad'i, ya, hukum syar'i wad'i adalah hukum yang tidak terkait dengan perbuatan mukallaf secara langsung. Ini ya, hukum syar'i wad'i adalah hukum yang secara langsung tidak terkait dengan perbuatan mukallaf. Dia hanya terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sabab, syarton, ataupun syarat bagi perbuatannya. Ya, sini jelas ya. Baik, lanjutkan. Wa bima annahu la yata'allaqu bi fi'lil mukallaf wa innama bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an fa innahu qad yata'adda atharuhu ila ghairil mukallaf. Nah, hasilnya ya. Hasilnya wa bima annahu, hasilnya la yata'allaqu bi fi'lil mukallaf wa innama bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an, hasil dari ya. Hasilnya yaitu hasil dari la yata'allaq bi fi'lil mukallaf, hasil dari tidak terkait dengan perbuatan mukallaf secara langsung, di mana dia hanya menjadikan sesuatu sebagai sebab atau sebagai syarat atau sebagai mani dan seterusnya, kan begitu ya. Maka qad yata'adda atharuhu ila ghairil mukallaf. Nah, sementara kalau tadi di atas la yata'allaq ya, fa in lam yakun mukallaf. Kan gitu. Nah, kalau di sini qad yata'adda atharuhu ila ghairil mukallaf. Bisa saja terkena kepada yang bukan mukallaf. Nah, inilah hukum syar'i wat'i. Jadi hasil dari ataupun efek dari pernyataan kita lam yata'allaq bi fi'lil mukallaf mubasharatan wa inna ma ta'allaqa bi ja'li syai'in sababan aw syartan aw mani'an dan seterusnya, hasilnya adalah qad yata'adda atharuhu ila ghairil mukallaf. Sementara ketika kita katakan lam yata'allaq bi fi'lil mukallaf mubasharatan, hasilnya fa illam yakun mukallafan lam fala yata'allaq. Paham di sini? Jelas ya? Nah, di sini ada di bahwa lam yata'allaqu bi fi'lil mukallafi mubasharatan Indonesia kemana? Wa inna ma ta'allaq. Maka hukum syar'i wat'i itu adalah ya, maka hukum syar'i wat'i itu adalah ya, setelah dia. Jadi ini jadi yang di atas itu sebenarnya perinciannya ya, masih perincian bahwa alamatun 'alal ahkam. Jadi dia menjelaskan ulang lagi barulah kesimpulannya, fahuwa lam yata'allaq bi fi'lil mukallaf mubasharatan. Maka dari penjelasan di atas tadi, kesimpulannya adalah bahwa hukum syar'i wat'i itu tidak terkait secara langsung dengan perbuatan mukallaf. Jadi fahuwa itu fahukmu syar'i wat'i. Iya, betul. Fahuwa itu adalah fal hukmu syar'i wat'i. Ya, fal hukmu syar'i wat'i. Jadi lam yata'allaq bi fi'lil mukallaf mubasharatan. Wa innama dia hanya wa innama ta'allaqa bi ja'li syai'in sababan aw syartan li fi'lihi. Dia hanya maksudnya hukum syar'i wat'i itu hanya terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sabab. Ya, jadi hukum syar'i wat'i itu hanya terkait ya, dengan menjadikan sesuatu itu sebagai sabab atau sebagai syarat atau sebagai mani atau seterusnya bagi perbuatan mukallaf, hanya sebab saja ya, sebab dan syarat dan seterusnya itulah ya, hanya sebatas itu ya. Jadi ada memang kaitannya dengan perbuatan mukallaf tapi tidak secara langsung, maka di sini kita katakan lam yata'allaq bi fi'il mukallaf mubasharatan, di mana dia hanya sebatas terkait dengan menjadikan sesuatu itu sebagai sebab atau sebagai syarat bagi perbuatan si mukallaf. Ada contohnya. Nah, sampai di sini sudah paham. Jadi hasilnya ya, hasil dari kita katakan demikian, fa innahu qad yata'adda atharuhu. Maka sesungguhnya hukum syar'i wat'i itu terkadang itu terkena ya, asarnya terkena kepada selain mukallaf. Asarnya terkadang ya, terkadang asarnya terkena kepada selain mukallaf. Ya, baik. Sekarang kita baca lanjutannya. Allah Ta'ala ja'ala al-itlaf sababan lidhaman yalzamu baman atau diman? Coba sebentar. Kalau di hafalan apa? Dom. Daman. Yusulin. Ya, daman. Benar. Itlaf apa lagi? Ya, itlaf. Usailan. Yalzamu min wujudil itlafi wujudud damani. Ba'dun nazar an taklifi wa adamihi wa bina'an ala dhalika ba'dun ghaib itu salah ngomong boleh ayo apa ini baca ini baghadha ha baghadha oh ya mana mana ada bacanya ain pula baghadha yang lain baghadha iya, aku bacanya ain. Bighaddin ya, bighaddin nadhari. Bighaddin nadhari 'an at-taklifi wa 'adamihi. Allah Ta'ala ja'ala al-itlafa sababan lid-damani, yalzamu min wujudil itlafi wujudud damani. Bighaddin nadhari 'an at-taklifi wa 'adamihi. Tayyib. Fa Allah Ta'ala ja'ala al-itlaf sababan lid-damani. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penghancuran gitu ya, kayak pokoknya hilang rusak. Nah, itu penghancuran ataupun apa ya, pokoknya penghancuran lah ya, entah itu hilang ya seperti apa kesabaran. Nah, pengrusakan ya, membuat pengrusakan ya, pengrusakan bisa saja dengan menghilangkan atau sebagainya. Sababan lidhamani. Ya, sebab untuk munculnya pertanggungjawaban gitu ya. Ya, sebab untuk tanggung jawab gitu ya. sebab untuk apa lagi sinonim tanggung jawab? Ya tanggung jawab lah, nggak tahu lagi saya. Hah? Ganti rugi ya, ganti rugi. Ya, sebab untuk tanggung jawab lah pokoknya. Jadi, Fallahu Taala, mana khitab besarnya saya nggak tahu ya. Intinya berarti di sini kan kita hanya berbicara dalil mujmal, tidak berbicara dalil tafsil kan? Kita hanya berbicara dalil mujmal. Jadi kalau mau tahu khitab besarnya apa ya silahkan carilah. Saya pun nggak tahu juga ini. Apakah memang ada khitab besarnya ini? Bahwasanya memang ada khitab syara' yang terkait dengan menjadikan al-itlab sababan nidbaman. Ya saya enggak tahu. Ya entah itu dari hadis, entah itu dari Al-Qur'an ya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas di sini Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala ja'al al-itlab sababan nidbamani. Menjadikan itlab, menjadikan menjadikan pengrusakan sebab untuk tanggung jawab untuk bertanggung jawab gitu ya. Ya jadi kalau misalkan tidak ada itlaf ya tidak ada dhaman kan gitu ya. Kalau tidak ada itlaf tidak ada dhaman, ini menunjukkan bahwasanya Allah menjadikan itlaf sababan ya. Makanya sesuai dengan definisi ja'ala apa bija'li syai sababan, menjadikan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat atau sebagainya atau yang lainnya. Nah di sini Allah menjadikan itlaf sebagai sebab bagi dhaman, menjadikan itlaf sebagai sebab bagi dhaman. Yalzamu min wujudil itlafi wujudid dhaman. Yalzamu min wujudil itlafi wujudid dhaman. Ya, wujudid dhamani. Dari keberadaan itlaf, ya, dari keberadaan itlaf, lazimlah adanya dhaman. Kenapa? Kita katakan tadi kan dia sabab. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui definisi sabab. Sabab itu apa? Ma yalzamu iya min wujudihil wujud wa min adamihil adam kan begitu. Nah oleh karena itu, karena Allah menjadikan itlaf itu sabab lidhama, sabab bagi dhaman, berarti dari keberadaan itlaf haruslah atau lazimlah ya, keberadaan dhaman kan gitu ya. Iya. Bighaddin nadhari, nah di sini ya, masalah yalzam min wujudil itlafi wujudud dhaman bighaddin nadhari anit taklifi wa adamihi. Yani wa adamin nadhari anit taklifi. Ya, ha, kembali kepada nadhar ya supaya antum enggak kebingungan. Wa adamin nadhari anit taklifi. Ya. Tanpa harus memandang kepada perkara taklif. Ya, tanpa harus memandang kepada perkara taklif dan ya, tidak memandang kepada perkara tapi ya sama aja ya. Ya kira-kira biqaddi wa'ada min nadhari gitu lah mungkin asalnya. Baik. Tanpa harus memandang. Ya tanpa harus memandang kepada terhadap perkara taklif. Ya enggak karena harus ngelihat masalah mukallaf atau tidak mukallafnya oh, gitu loh. Iya. Ya biqaddi nadhari 'ala taklifi wa 'adamihi. Oh contoh yang tadi atas. Iyalah berarti kesimpulan begitu kan gitu ya. Belum ada contoh di sini. Ini masih kaidah ini ya. Jadi Allah taala ja'ala al-itlaf sababan lidh-dhamani. Ya. Yalzamu min wujudil itlaf wujudud dhaman. Kan begitu. Dari keberadaan itlaf lazimlah keberadaan dhaman. Bighaddin nadhari anit taklifi. Ya, tanpa harus kita meninjau-ninjau soal ini mukallaf atau bukan mukallaf. Kan begitu. Tanpa kita harus meninjau-ninjau ini mukallaf atau bukan mukallaf ya. Bighaddi dengan menundukkan an-nadhar pengamatan ataupun pandangan ya. Qaddul basar ya. Ya tapi sini qaddun nazar. Bighaddin nadhari anit taklifi ya. Bighaddin nadhari anit taklifi wa adamihi. Jelas? Nah ini contohnya. Coba kita baca. Wa bina'an 'ala dhalika idza atlafa al-mukallafu shay'an li ghairihi wajaba dhamanuhu. Iya. Fa kadhalika idza atlafa as-saghiru shay'an li ghairihi fa innahu yajibu dhamanuhu. Iya. Li anna Allah ja'ala al-itlafa sababan lidhamani. Iya. Wa wujudu sababi yastalzimu wujudu sabab. Wujud al-musabbab. Oh, wujud al-musabbab. Bighaddin nadhari an taklifi wa adamihi. Fa in kana lis-saghiri malun dammanahu fihi. Dammanahu fihi. Bil hukmi syar'i al-wad'i 'ala ma qaddamnahu. Iya. Wa bina'an 'ala dhalik. Wa bina'an 'ala dhalik. Jadi kaidah kita di atas tadi kaidah kita di atas kan tadi, idza atlafa al mukallaf, idza atlafa al mukallafu syai'an li ghairihi wajaba dhamanuhu. Kalau seorang mukallaf ya, apabila seorang mukallaf itu merusak sesuatu yang bukan miliknya ya, atau merusak sesuatu milik selainnya gitu ya, merusak sesuatu milik orang lain gitu ya, ya lebih enak begitu. Apabila seorang mukallaf merusak sesuatu milik orang lain, maka dia wajib penggantinya, wajib dhamanuhu, wajib bertanggung jawab kan gitu. Wa kadzalika, begitu pula dengan apabila seorang as-saghir merusak sesuatu milik orang lain, fa innahu yajibu dhamanuhu, maka dia juga mengganti. Iya. Bapaknya. Maka dia juga wajib menggantinya, kan gitu ya. Maka dia juga wajib bertanggung jawab, kan gitu ya. Li'anna Allah ja'ala al-itlaf sababan. Apa alasannya? Allah, karena Allah menjadikan itlaf ini hukum syar'i wat'i. Iya. Hukum syar'i wat'i yang berupa sabab. Di mana apa? Wujudus sabab yastalzim wujudal musabab. Kan begitu. Ya, sebagaimana definisi kan gitu ya. Baik. Iya, sedap kan. Katanya sedap. Iya. Bighaddin nadari 'anit taklifi wa adamihi. Tanpa harus kita memandang-mandang gitu loh. Ya. Tanpa kita harus kita memandang-mandang apakah dia mukallaf atau bukan mukallaf. Fa in kana lis-saghiri malun dhammanahu fihi. Fa in kana lis-saghiri malun dhammanahu fihi. Maka jika bagi seorang anak itu ada sebuah harta gitu ya, terdapat sebuah harta, maka dia wajib bertanggung jawab akan hal tersebut ya, dalam hal tersebut bil hukmi syar'il wa'i, berdasarkan hukum syar'i wa'i. Jadi kalau ada sebuah harta ya, kalau ada sebuah harta bagi seorang anak kan gitu ya, maka dia wajib bertanggung jawab di dalamnya ya, berdasarkan balik kan yang lebih tua yang jawab. Ya intinya ini apabila kan gitu ya, intinya apabila, karena ini sabab ya. Ya, terlepas dari itu, kalau kita lebih milih ya pilihlah pula yang ini kan gitu. Intinya gitu, fa in kana lis-saghiri malun dhammanahu fihi. Ya dia tetap, maka dia tetap bertanggung jawab di dalamnya berdasarkan hukum syar'i wa'i ala ma qaddamnahu, sebagaimana sudah kita jelaskan. Ya. Jelas sampai di sini kira-kira. Saya pikir cukup terang benderang ya. Yastalzimu tadi sama kayak yalzimu. Enggak, yastalzimu artinya menuntut, menuntut lazim, menuntut wajib. Ya. Ataupun mewajibkan, melazimkan. Kalau yalzamu dianya yang lazim. Yang lazim. Ya kan gitu ya. Kalau ini yastalzamu si wujudus sabab, itu si wujudus sabab melazimkan wujudul musabab. Begitu. Istalzama yastalzimu. Makanya tadi kita baca wujudul musabab. Wallahu a'lam. Ya, beda ya. Jadi kamus pun juga bisa antum lihat. Sabab yang dijadikan sabab. Iya. Baik. Kita lanjutkan. Hada walil hukmi syar'i taqsimatun ukhra. Tadhkuru fil kutub, tudzkar. Iya. Tudzkar fil kutubil mawsu'ah. Muwassi'ah. Iya, fil kutubil muwassi'ah. Fa huwa yanqasimu min haitsu zaman, min haitsu zamanul madruhu. Iya. Lil ibadati ila mudayyakun. Mudayyak barang sempit. Iya benar, mudayyakun kasyami wa muwassa'un kalhajji wassalawatil khams. Wa min haythu ada'uhu fi zamani aw ba'dahu ila ada'in wa qada'in. Wa min haythu ta'allaqahu bi kulli fardin aw bi ba'dil mukallifin aw ba'dil mukallifin la 'ala al-ta'yin ila fardi ayn al-qasalati wa kifayati ka tarsil al-mayyit wa salati 'alayhi. Baik. Inilah dia. ya mungkin begitulah kira-kira kita membahas Indonesia kan hadza walil hukum. Inilah dia. Ya, saya pun enggak ngerti lagi gimana lagi ya. Soalnya ya, mau dicari-cari pun nanti capek ya, mana mubtada mana ya, ya. Inilah dia kan. Inilah kan. Dia. Kayak ginilah. Kayak ginilah ya. Kalau ya. Bahasa Medan ya. Ya, bahasa Medan kayak ginilah kan. Pertemuan Bapak belajar gitu. Oh ya, ada gitu ya. Pak Ma'id, Pak Usop di Abu Dua Sikal yang pertemuan 14 bahasa Lafi'i, dia bilang begitu juga. Di situ ada gitu. Nah, gitu ya. Inilah. Iya, gitu. Inilah dia. Ya, ginilah. Ya, ginilah ya, betul. Itu bahasa. Ada. Ya, ginilah. Walil hukmi syar'i taqsimatun. Nah, di sini baru masuk ke jumlah ya. Walil hukmi syar'i taqsimatun. Jumlah ismiyah yaitu yang khabarnya adalah lil hukmi syar'i dan mubtada-nya adalah taqsimatun, mubtada muakhar. Ini baru masuk jumlah. Adapun hadza-nya silakan antum pecahkan sendiri. Ya, nah, jadi kita cuma bisa membahasnya dengan hadza. Ya, kayak ginilah kan. Inilah dia. Walil hukmi syar'i taqsimatun ukhra di sini. Ya, ternyata rupanya Syekh bilang ya. Jadi walil hukmi syar'i taqsimatun ukhra masih ada macam-macam yang lain ya. Pembagian-pembagian yang lain masih ada di sana. Ya. Yang disebutkan fil kutubil muwasi'ah. Ya, yang disebutkan di buku-buku yang meluas kan. Iya, di kitab-kitab besar. Jadi masih ada lagi. Oleh karena itu berarti belum selesai belajar kita walaupun tamat buku ini. Ya, masih ada lagi. Ya, tapi alhamdulillah betul. Alhamdulillah. Betul. Insyaallah. Udah lebih dari cukup bagi kita. Ya kan ya, lebih dari cukup insyaallah. Alhamdulillah. Apa? Tapi intinya di sini Syekh menegaskan kepada kita supaya nanti kita enggak heran. Masih ada lagi rupanya. Salah Syekh nih, bukan salah kan gitu ya. Iya, ini memang untuk pemula kan gitu. Makanya di sini dia memberikan penegasan bahwa tentang hukum syar'i ini masih ada lagi di sana pembagian-pembagian lain yang disebutkan, yang ada disebutkan di kitab-kitab meluas. Kitab-kitab yang meluas. Nah. Ya, satu sama lain saling mencukupi. Bisa? Ya, benar. Iya, baik. Seperti contohnya di sini kan, fahuwa yang qasimu min haitsu zamanil madrub lil ibadah ila mudayyaq wal muwassa. Ya, ila mudayyaqin wal muwassa'i. Mudayyaq kasiyam, muwassa' kal hajj was shalawatil khams. Ya, jadi ada yang ditinjau dari sisi apa? Waktu tertentu. Ya, ada yang ditinjau dari sisi waktu tertentu seperti waktu tertentu untuk ibadah, ya. Yang terbagi kepada mudayyaq dan muwassa'. Itu ada yang terbagi kepada mubayyak dan muwassa, ditinjau dari sisi zaman yang tertentu untuk ibadah, ya, waktu tertentu untuk ibadah kan begitu. Nah, ada ini di kitab muwassa ya. Nah, ini kira-kira masuk yang kemana ini? Karena kan di sini Syekh cuma bilang lil hukmi syar'i taqsimatun ukhra, tapi kan hukum syar'i ada taklifi, ada wat'i. Ini masuk yang kemana ini berarti? Min haitsu zamanil madrub lil ibadah masuk taklifi atau masuk hukum syar'i wat'i? Wat'i. Masuk hukum syar'i wat'i. Ya, kalau saya pribadi masuk hukum syar'i taklifi. Baik. Ya, ini masuk hukum syar'i taklifi. Wa min haitsu ada'uhu fi zamani au ba'dahu. Ya, fi zamani. Tunggu ya. Wa min haitsu ada'uhu fi zaman. Jadi bacanya apa tuh, Bang? Yang mana? Ya, fi zamani au ada'uhu fi zamani au ba'dahu. Ada'uhu wa min haitsu ada'uhu fi zamani au ba'dahu gitu. Iya. Bali, Bu. Ada i itu enggak? Enggak, mangkoknya kan enggak wow gitu. Oh, enggak ini, Bro. Kan haitsu itu setelah haitsu ada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ini jorok. Menggapi mahali syari ada dua penilai dari haitsu. Ini kayaknya bukan ba'dahu inilah. Jadi kok enggak nyambung ya dibaca ba'dahu. Oh ya. Min haitsu ada pada zaman atau setelahnya. Au ba'da zaman. Enggak nyambung. Au ba'da zaman. Fi zamani au ba'da itu atau setelah waktu itu. Di mana ada ini kan pelaksana kan? Setelahnya dari sisi 52 dari sisi dan terbagi enggak Enggak sanggup saya baca ba'ain dalha ini. Au ba'da, au ba'da zamani, au ba'da zamani. Cuma satu. Cuma dua. Kita tinggalkan aja yang ba'ain dal ini ya, apa tapi atau mungkin kita baca aja dulu au ba'dahu ya, ila ada'in wa qada'in ya, ini yang seperti tadi saya bilang ya, ini masuk ke kategori hukum syar'i wad'i ya, soal adaan ya, bija'li syai' adaan ya, min haitsu ada'uhu fi zamani au ba'da, atau bahkan bisa jadi mungkin di buku-buku tersebut mereka tidak membaginya, tidak memasukkannya kepada kategori hukum syar'i wad'i ataupun hukum syar'i taklifi, tapi memang masuk hukum syar'i tersendiri gitu ya. Jadi hukum syar'i zamani gitu, atau hukum syar'i ada'i kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawabnya, masing-masing buku punya metode-metode di dalam penyusunannya tersendiri kan gitu ya. Beda-beda. Ustaz, ini termasuk mudayyiq kasyam dan muwassi' tadi, muwassa'. Iya, ila mudayyiq wa muwassa'. Kayak dua-dua nih. Taklifi muwaddi ini Ustaz. Enggak. Ini taklifi saja. Ya inilah yang saya enggak tahu. Ya kalau tapi kalau yang kayak ada itu memang seperti yang di buku seperti yang pernah saya pelajari, ada bahagian daripada hukum syar'i wad'i. Ya ada bahagian dari hukum syar'i wad'i. Adapun kalau min haitsu zamanil madrub saya belum pernah belajar juga. Ya. Karena kalau dilihat dua-dua masuk ini. Iya, bisa jadi juga. Atau mungkin hukum syar'i tersendiri gitu loh, hukum syar'i tersendiri. Nah, demikian. Bisa jadi ya, karena memang kalau di sini dikatakan kan taksimatun ukhra lil hukm syar'i taksimatun ukhra. Jadi ya berarti kalau di buku lain itu mungkin disebutkan bahwa al hukm syar'i yang qasimu ila arba'ah mungkin, yang qasimu ila khamsah mungkin. Ya masing-masing punya metode lah di dalam menjelaskan. Kembali pada inilah dia. Kan wasi'ah nih, yang wasi'ah kita ya. Masih sempit nih. Iya betul. Iya ini fil kutubil muwassi'ah betul. Iya. Baik. Kemudian terakhir ya intinya ada yang dia itu ditinjau dari segi pelaksanaannya ya, ya ini masuk ke ini juga bahagian daripada hukum syar'i ya, jadi makanya di sana dikatakan ada pembahagian lain ya, selain daripada pembahagian yang sudah kita terangkan ini. Wa min haitsu ta'alluq ya, wa min haitsu ta'alluquhu bi kulli fardin ya, wa min haitsu ta'alluquhu bi kulli fardin au bi ba'dil mukallafina la'ala ta'yini, atau ada juga hukum syar'i itu yang terbagi kepada keterkaitannya dengan seseorang ya, dengan setiap orang, setiap individu ya, keterkaitannya dengan setiap individu atau sekelompok individu ya, sekelompok mukallafin ya, sebahagian dari mukallaf, la ala ta'yin, tidak pada setiap individu, ila fardin ainin ka salati wa kifayatin ka tafsilil mayyit was salati alaihi. Dan demikian. Jadi masih ada lagi berarti yang lain di sana, yang intinya di sini Syekh tidak membawakannya. Jadi mungkin dia membawakan hal-hal yang paling terpenting saja dari permasalahan usul fiqih. Alam bisawab. Ya, tapi kayak misalkan fardu ain, fardu kifayah, ya ini kan kita sendiri pun sudah sering mendengarnya kan. Nah, insyaallah besok kita akan masuk ke pokok pembahasan usul fiqih. Iya. Nah ini baru ya, baru masuk ke pokok pembahasan di halaman 39. Iya, al-babul awal, baru masuk ke bab pertama. Jadi yang kemarin-kemarin berarti apa itu? Iya, hanya muqaddimatul al-muqaddimatul usuliyah. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.